إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Mar'ah Muslimah fi Dha'il Kitab Sunnah, karya seorang penulis perempuan Ummu Usamah Al-Abbasiyah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masuk pada karakter yang ke-65. Di antara sifat wanita salihah adalah tidak puasa sunnah ya, kecuali dengan izin suaminya, yaitu ketika suaminya ada di rumah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan antasuma berpuasa wa zaujuha dalam keadaan suaminya syahidun ada di rumah, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Wala ta'dana, dan tidak mengizinkan siapapun fi baitihi untuk masuk ke rumah suami, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suami. Wama anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi, dan infak yang diberikan oleh seorang istri min ghairi amrihi tanpa ada instruksi dari suami, fa'innahu yu'ata ilaihi, maka diberikan kepada suami satruhu, setengah pahalanya dan setengahnya untuk istrinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, la tasum al-mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Ini dihamal, hamal itu ditafsiri, diinterpretasikan ala shaumi tatawu'i, untuk puasa tatawu' dan puasa mandub, puasa yang dianjurkan yang tidak punya waktu tertentu. Wa hadha nahyu, dan larangan puasa sunnah ketika suami ada di rumah itu ya, hukumnya haram sebagaimana penegasan Syafi'iyah. Sebab dan alasannya karena suami punya hak untuk istimta', untuk bersenang-senang ya, secara biologis pihak dengan istrinya fi kulil ayam, di setiap harinya. Dan hak suami dalam masalah ini adalah wajibun alal fauri, wajib segera ditunaikan. Fala yafutuhu bitatawin, maka tidak boleh hak yang segera ini dihilangkan bitatawin karena puasa sunnah. Wala bi wajibin, atau puasa wajib ala tarakhi, yang masih bisa nanti-nanti. Masih bisa nanti-nanti. Maka puasa wajib contohnya qadha, tentu ada yang nanti-nanti. Ya, ada yang sudah tidak bisa nanti-nanti karena Syaban sudah menjelang berakhir. Ya, maka kalau yang masih nanti-nanti, maka ya, hak suami lebih didahulukan. Ketika suami melarang jangan qadha, ah boleh. Karena waktunya ini masih bulan Rajab kok. Ya, utangmu kan cuma 3 hari. Utang kan cuma masih tinggal 3 hari. Besok aja puasa qadha-nya, ini boleh. Fa in qila, maka jika ada yang mengatakan yang bari, sepatutnya istri boleh puasa tanpa izin suami, tinggal jika suami ingin istimta' dengan istrinya, ya, melakukan kepuasan, mendapatkan kepuasan biologis dari istrinya, karena lahu dalika, itu hak suami, dan dengan itu tinggal suami itu membatalkan puasa istrinya. Ya, maka jika ada yang mengatakan kenapa tidak diizinkan saja puasa tanpa ngomong ke suami, nanti ketika suami itu punya keperluan hajat biologis ya tinggal dikumpuli ya, kemudian puasa si istri batal gitu saja. Ya, kenapa mesti dilarang? Maka jawabannya anna saumaha, bahasanya puasanya istri itu menghalangi suami fil adah, biasanya untuk istimta, untuk mendapatkan kepuasan dan layanan biologis. Karena seorang suami yang muslim dia takut untuk membatalkan intihaqa shaumi, menodai puasa istrinya bil ifsad, dengan dia jadi gara-gara batalnya puasa istri. Oleh karena itu maka dibolah aturan tidak boleh puasa tanpa izin suami. Wa zaujuha syahidun, yang dimaksud dengan syahidun adalah muqimun fil balad, ya, ada di balad, di negeri tempat tinggal itu. Artinya syahidun itu tidak mesti suaminya cuma liburan ada di rumah. Syahidun itu yang penting dia fil balad. Misalnya di Jogja, ya dia posisinya di Jogja, meskipun tidak harus kemudian selalu di rumah. Ada perlu dia jalan keluar, ada urusan, dan ke sini dan kemari, maka itu tergolong syahidun. Yang penting fil balad, yaitu di daerah tempat domisili. Syahidun tidak disyaratkan cuma muter-muter di rumah, muter-muter di luar rumah boleh, dan itu termasuk syahidun asalkan fil balad, masih di tempat daerah domisili. Amma idza kana musafiran, adapun jika musafir posisinya bepergian, maka boleh bagi istri untuk berpuasa. Ya ana lam yata'ata, karena tidaklah mungkin minhu suami al istimta'u, bersenang-senang secara biologis, ita lam takun ma'ahu, jika istri tidak bersamanya. Kemudian yang ke-66, di antara sifat wanita muslimah salihah adalah tidak menolak min firasi zaujiha, tempat tidur suaminya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika seorang laki-laki itu memanggil istrinya ila firasyihi, ke tempat tidurnya. Ini maksud tempat tidurnya adalah tempat tidur yang di situ suami ada di situ. Ini bukan hadis ini tidaklah menunjukkan kalau tempat tidur suami sama istri itu beda. Ini boleh jadi ada orang ya, ketika membaca hadis ini berkesimpulan, oh berarti ada firasyihi, tempat tidur suami, berarti ada tempat tidur istri, berarti suami istri tempat tidurnya pisah. Tidak demikian. Ini maksud firasyihi adalah tempat tidur di mana di situ ada suami. Fa'abat langtas, si istri enggan. Fa'abata, akhirnya di waktu malam suami ini khutban, sangat marah kepadanya, maka para malaikat melaknat si istri hatta tusbihah, sampai pagi tiba. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ila firasyiha, ke tempat tidurnya, lantas istri enggan, kecuali kanal ladhi fisamai, zat yang ada di langit sana, sakhitan alaiha, marah padanya, hatta yarda anha, sampai suami ridha dengan istrinya. Dalam riwayat yang lain, jika seorang perempuan tubatat melalui waktu malam hajiratan, meninggalkan tempat tidurnya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini dalil haramnya imtina'iha, istri menolak dari tempat tidur suami, li ghairi udhin syar'iyyin, manakala tanpa udhur syar'i. Namun dan di sini katakan haid itu bukanlah udhur dalam imtina untuk menolak. Ya, tentu nanti melihat apa bentuk istimta' yang mau dilakukan oleh suami. Apa bentuk istimta' yang mau dilakukan oleh suami. Li'anna lahu haqqan fil istimta', karena ketika istri dalam kondisi haid, maka suami itu punya hak untuk istimta' biha dengan istrinya, fauqal izar, di daerah selain yang ditutupi oleh sarung. Maksudnya selain pusar sampai lutut. Ya, maka apakah kemudian haid itu bisa jadi udzur untuk menolak? Maka menolak kemudian ajakan suami dan permintaan suami, maka melihat istimta apa yang mau dilakukan oleh suami. Kalau yang mau dilakukan oleh suami adalah jima, ya maka itu udzur. Ya, tapi kalau yang mau dia lakukan adalah dia mau onani dengan tangan istrinya, atau dia mau kemudian onani dengan betis istrinya, ya, maka keadaan haid bukan udzur syar'i untuk menolak. Dan apa yang boleh diistimta dari suami oleh suami ketika istrinya kondisi haid, ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Di sini kita jumpai perkataan An-Nawawi, haknya adalah selain pusar sampai lutut. Ini disebut dengan sebutan istilah fauqal isa. Pendapat yang lain mengatakan daerah antara itu pun masih boleh, yang penting tidak terjadi hubungan biologis. Sebagaimana di salah satu hadis, Nabi ditanya tentang apa yang halal bagi suami ketika istrinya haid, maka Nabi mengatakan isna'u kulla syai' ila nikaha, lakukanlah apapun yang mau kau lakukan kecuali hubungan biologis. Ya, maka dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat, meskipun apa yang disebutkan oleh Nawawi di sini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Maka itu karena istimta di daerah antara pusar dan lutut satu hal yang berbahaya, terutama untuk laki-laki yang tidak bisa mengendalikan diri ketika dia dalam keadaan birahi, maka nanti bisa maka tergolong dekat-dekat dengan daerah larangan. Jadi kalau suami ini punya karakter bisa mengendalikan diri dengan baik, ya, maka boleh istimta meskipun itu di antara pusar dan lutut. Dia mau onani dengan paha istrinya, ya, misalnya, maka boleh. Dia mau pengen ngecup paha istrinya, atau kemudian ya yang dalam kondisi haid juga boleh. Wa ma'nal hadis, dan makna hadis lanjut terus menerus ada didapatkan oleh istri sampai hilanglah maksiatnya istri dengan terbit fajar, atau kemudian suami tidak lagi butuh dengan istri karena hilang syahwatnya, atau istri bertobat dan kembali ilal firasy, ke tempat tidur suami. Dan di sini dikatakan sampai pagi tiba, karena umumnya permintaan hubungan biologis dilakukan di malam hari. Nah, kemudian yang ke bab yang ke-67, di antara sifat wanita, karakter wanita muslimah salihah adalah menunaikan hak suami dan melayani suami. Tentu dalam batas selama itu bukan maksiat. Kalau pelayanannya adalah pelayanan maksiat, jima dalam keadaan haid, atau hubungan biologis di anus, maka ini tentu satu hal yang tidak boleh, pelayanan yang tidak boleh diberikan. Demikian juga selama dalam batas kemampuan istri. Kalau istri itu fisiknya tidak sehat, maka dia tidak ada boleh dituntut lebih dari apa yang jadi kemampuannya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fatimah mengadukan apa yang dia dapati minaroha dari mesin penggiling, mesin tradisional penggiling gandum, mimma tadhanu, karena menumbuk gandum yang dia lakukan. Lantas sampai ke telinganya Fatimah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia diberi bisabyen tawanan. Yang tawanan yang dimaksudkan adalah budak. Maka Fatimah mendatangi Nabi dan meminta pelayan, yaitu budak, untuk jadikan pembantu di rumah Fatimah. Falam tuafiqhu, namun Fatimah tidak bertepatan dengan keberadaan Nabi. Fatimah datang dan Nabi tidak ada. Lantas Fatimah menyebutkan hajatnya, menyampaikan hajatnya pada Aisyah. Setelah Nabi pulang, kemudian Nabi mendapatkan laporan dari Aisyah, maka datanglah Nabi. Atau setelah itu datanglah Nabi ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi. Akhirnya Nabi mendatangi kami dan kami telah masuk di tempat tidur kami. Ketika tahu kalau Nabi datang, maka kami mau berdiri. Namun Nabi mengatakan, ala maka nikuma, tidaklah kalian tetap di tempatmu berdua. Akhirnya kemudian Nabi ikut duduk di tempat tidur Ali dan Fatimah, sampai aku menjumpai dinginnya dua telapak kaki Nabi di dadaku. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada putrinya yang beliau cintai, atau yang sangat beliau cintai, maukah aku tunjukkan padamu berdua sesuatu yang lebih baik daripada budak yang kalian minta, yaitu jika kalian dan mengambil posisi di tempat tidur, bertakbirlah 34 kali, tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Dzikir itu lebih baik bagi kalian berdua daripada budak yang kalian minta. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara faedah hadis ini, kata Ibnu Al-Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib, bahasanya dzikir itu menjadi sebab kuatnya badan. Dan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, yang Asma mengatakan, Az-Zubair menikahiku. Dan perlu diketahui bahasanya Az-Zubair itu sepupunya Nabi. Az-Zubair itu sepupunya Nabi, karena Az-Zubair itu anak bibinya Nabi. Wa malahu fil ardi min malin, dan Zubair ini tidak memiliki harta di tanahnya, tidak pula punya budak, tidak pula punya apa-apa. Khairan nadhihin, kecuali unta. Ya, unta yang bertugas untuk mengairi kebun. Wa ghairu farasihi, kecuali kuda. Dan akulah yang mencarikan pakan untuk kudanya Zubair, dan akulah yang mencarikan air minum untuk kudanya Zubair, dan akulah yang menjahit wadah air, kirbah itu wadah air dari kulit, ya, wadah airnya Zubair. Akulah yang bikin adonan, namun aku bukanlah seorang yang uhsinu akhbizu, pintar bikin roti. Bikin adonan bisa, bikin roti belum bisa. Karena ya pemula dalam rumah tangga. Wakana yakhbizu jarotun li minal ansar. Maka yang membuatkan roti adalah tetangga-tetangga perempuanku, yang mereka orang ansar. Yang mereka adalah perempuan-perempuan, kawan-kawan perempuan yang tulus. Ya, maka tidak masalah seorang perempuan belum pandai memasak di awal pernikahannya, sebagaimana Asma belum pandai memasak di awal pernikahannya. Wa kuntu angkulu, dan akulah yang memindah biji dari tanahnya Zubair, yang merupakan pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pindah di atas kepalaku. Wahia, dan tanah itu dari rumahku adalah jaraknya 2/3 farsakh. Maka pada satu hari aku datang dan biji-biji tersebut ada di kepalaku, dan aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya sekelompok ansar. Kemudian Nabi memanggilku, Sumakal, kemudian Nabi mengatakan ikh. Nabi minta supaya aku naik di belakang beliau. dan aku malu berjalan bersama banyak laki-laki. Dan aku ingat Zubair dan cemburunya. Dan Az-Zubair adalah akhirun nasi, laki-laki yang paling pencemburu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau aku malu, maka Nabi berlalu. Lantas aku mendatangi Zubair dan ku katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku dan di kepalaku ada biji. Dan bersama beliau sejumlah sahabat-sahabatnya. Beliau mendorongkan unta supaya aku naik, namun aku malu dan aku tahu cemburumu. Maka Az-Zubair mengatakan, demi Allah, engkau membawa biji itu lebih berat daripada bagiku daripada engkau berkendaraan bersama Nabi. Kau Asma mengatakan, hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dhalik. Sampai Abu Bakar itu mengirimkan ba'da dhalika setelah itu bikhadimin, budak yang bertugas sebagai pelayan, takfini, sehingga budak ini mencukupiku sehingga aku tidak perlu siyasatal farasi, ngurusi kuda. Faka'annama, maka seakan-akan Abu Bakar memerdekakanku dengan dikirimi budak tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di dua riwayat ini kita jumpai bahasanya budak atau kemudian peralatan yang membantu kerja istri di rumah itu selayaknya dipikirkan oleh orang tua istri. Oleh karena itu maka Fatimah mintanya ke Nabi. Oleh karena itu maka Abu Bakar ngirim budak sebagai pembantu pada Asma. Yang ini untuk meringankan tugas harian, aktivitas di rumah. Maka dipikirkan dan dilimpahkan kepada kepada orang tua atau kemudian wali dari pihak perempuan. Maka Fatimah melimpahkannya kepada Nabi. Dan di riwayat yang kedua, ya, Abu Bakar yang memikirkan hal itu, memikirkan capeknya anak perempuannya, gimana cara kemudian solusinya. Maka kemudian Abu Bakar ngirim budak. Kemudian dari Abu Ibnu Abi Mulaika, senya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha mengatakan, aku melayani Zubair khidmat al-bait, urusan rumah. Bahkan lahu faras, dan Zubair punya kuda, dan akulah yang asusuhu, mengurusi kudanya Zubair. Asusuhu sama dengan kata-kata siasah. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya siasah dalam bahasa Arab itu artinya mengurusi. Siasah yang biasa diartikan dengan politik itu mana asalnya adalah mengurusi. Sehingga mana asal dari siasah adalah upaya-upaya untuk ngurusi rakyat dan ngurusi banyak orang. Maka kula yang ngurusi kudanya Zubair, dan tidak ada masalah kegiatan rumah yang syai'un asyadda, yang lebih berat daripada menurutku dibandingkan ngurusi kuda. Kuntu ahtashu lahu, akulah yang mengumpulkan pakan untuk kuda. Wa aqumu alaihi, dan akulah yang mengurusinya. Wa asusuhu, dan akulah yang mengurusinya. Uh, atau saya baca hadis ini dengan baca syarahnya. Kuntu akhdumu, boleh dibaca dalnya boleh domah, boleh kasrah. Boleh kuntu akhdumu, boleh kuntu akhdimu. Az-Zubair khidmat al-bayt, yaitu khidmatan kanat fil bayt, yaitu pelayanan atau aktivitas di dalam rumah, berupa pahan, berupa numbuk gandum, bikin adonan, bikin roti dan semacam itu. Wa kana lahu farasun wa kuntu asusuhu, akulah yang mengurusinya, artinya aku bima yahtaju ilaihi, memenuhi kebutuhan si kuda, makanan dan yang lain. Tidak ada kerjaan yang lebih berat daripada ngurusi kuda. Kemudian Asma menjelaskan susahnya ngurusi kuda. Kuntu ahtashulahu, aku yang mencarikan hashish. Hashish adalah tanaman yang tumbuhan kering. Wa akumu alaihi, dan akulah yang aku mau bitakdimi, menyuguhkan apa yang dibutuhkan oleh si kuda. Wa asusu, dan akulah yang mengurusinya. Qal thumma innaha asabat khadiman, kemudian Asma mendapatkan budak yang ditugaskan sebagai pembantu. Ja'an nabiyya, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, tawanan yang jadi budak. Fa'ataha khadiman, maka Nabi berikan kepada Asma khadiman, pembantu. Dan pembantu di sini adalah pembantu budak perempuan. Maka di sini ada faedah anal khadimah yutlaku ala zakari wal unsa. Kata-kata khadim, pelayan, itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan khadim Asma adalah perempuan, jari atau budak perempuan. Qalat Asma, kemudian mengatakan, budak perempuan inilah kafatni, mencukupiku dalam masalah mengurusi kuda. Maka dialah budak perempuan inilah yang menghilangkan dariku ma'unatahu, ma'unah artinya thiqlahu, beban berat ngurusi kuda. Faja'ani rajulun, maka datang padaku seorang laki-laki, dan dia mengatakan wai ummu Abdillah, yaitu ibunya, yaitu kunyah Asma, anak pertamanya Asma, ya Abdullah bin Zubair. Ini rajulun fakir, aku adalah seorang yang miskin, aku ingin jualan, bikin warung emperan, fidhilli darika, di naungan rumahmu. Ya, aku ingin untuk berdagang dan buka kios, jadi naungan rumahmu. Kata Qurtubi, dari perkataan minta izin ini perbuatan lelaki ini yang minta izin di sini menunjukkan bahasanya satu ketentuan baku dalam syariat an-nafan adar, bahasanya halaman rumah itu tidak boleh duduk di halaman rumah untuk jualan dan yang lain selain pemilik rumah. Illa biiznihi, kecuali jika dia mengizinkan. Maka jika dia mengizinkan, maka boleh. Jaza malam yadu'a birairihi. Maka boleh ada orang lain jualan tanpa menimbulkan bahaya bagi yang lain, semacam mempersempit jalan atau mengetahui aurat rumah yang lain. Dan dalam masalah pemanfaatan naungan rumah, pemilik rumah boleh melarangnya. Karena halaman rumah itu hak dari pemilik rumah. Nah, kemudian Asma mengatakan, ini in rahastu laka abadalika. Jika aku mengizinkan untukmu, maka ini Zubair enggan atau Zubair menolaknya. Maka Asma kemudian punya trik. Fata'ala, maka marilah ke rumahku, minta izinlah kepadaku saat Zubair ada di rumah. Maka datanglah orang fakir tersebut di satu waktu yang telah ditentukan, kemudian mengatakan, wahai Ummu Abdillah, aku adalah orang fakir, aku ingin jualan di naungan rumahmu. Maka Asma mengatakan, malaka bil Madinah ila dari, kenapa sih emangnya di Madinah tidak ada rumah yang cocok kecuali rumahku? Nah, ini kalimat ini diucapkan oleh Asma ya, cuma untuk kemudian padahal ini sudah direncanakan sama Asma. Ini cerdasnya Asma ya namanya. Nih, memangnya enggak ada rumah selain rumahku? Nah, yang bisa dimanfaatkan naungan di halamannya. Ya, supaya Zubair tidak tahu kalau sebenarnya Asma sudah tahu. Dan sebenarnya ini sudah direncanakan. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya berpura-pura semacam ini bukanlah dusta. Ini berpura-pura semacam ini kan sejenis pura-pura. Nah, itu bukanlah dusta yang haram. Faqala laha, maka Zubair berkata kepada Asma, malaki antam na'i rajulan fakiran ya bi'u. Kenapa engkau larang? Kenapa sih engkau larang? Maka Zubair menangkapnya, Asma melarang. Padahal Asma itu mau membolehkan, tapi pura-puranya melarang. Asma itu mau membolehkan, cuma khawatir Zubair cemburu. Khawatir Zubair cemburu. Maka Asma mengesankan dia melarang, padahal dia membolehkan. Cuma khawatir Zubair cemburu. Maka di sini ya ada yang namanya apa? Ya sejenis pura-pura. Nah, pura-pura ini pura-pura semacam ini disangka oleh sejumlah orang kalau ini dusta. Ini bukan dusta. Ini tidak tergolong kadzib yang terlarang. Ini Asma pura-pura melarang, padahal mengizinkan. Menggunakan bahasa yang ditangkap melarang, pura-pura melarang, padahal dia mengizinkan. Kenapa sih kata Az-Zubair pada Asma, kenapa sih kau melarang orang fakir yang mau jualan di naungan rumahmu? Maka di sini kita jumpai karakter Zubair. Zubair itu seorang yang lembut, seorang yang iba, mudah iba. Terus padahal Zubair itu sebagaimana kata istrinya, lelaki paling pencemburu. Dan di sini kita jumpai kemudian bagaimanakah sikap istri yang baik. Ketika tahu kemudian suaminya pencemburu, ya tidak kemudian bikin masalah. Tidak kemudian bikin masalah. Ini orang miskin, mau jualan, ya langsung dibolehkan. Itu namanya cari masalah. Namun istri yang baik, istri yang cerdas, tahu kalau karakter suaminya itu pencemburu, ya, maka ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia mempertimbangkan cemburu suaminya. Dia ingin mengizinkan, namun suaminya pencemburu, maka dia cari jalan gimana titik temu di antara itu semua. An-Nawawi mengatakan, perkataan tentang perkataan Asma kepada orang fakir yang minta izin untuk jualan ini Kemudian Asma menyampaikan trik atau hilah untuk mengambil ridhonya Zubair. Dalam tindakan Asma ini terdapat usnul mulatafah, usnul mulatafah fi tahsilil masalih, yang namanya cara cerdas untuk mewujudkan maslah. Ya, wa mudaratu akhlaqin nasi fi tatmimi dzalik, dan mudarah. Ini bentuk mudarah yang dilakukan oleh Asma dalam rangka mewujudkan maslahat. Mudarahnya adalah dengan ya tadi nyuruh si orang tersebut ngomong saat Zubair ada di rumah. Kata Qurtubi, Asma tidak langsung mengizinkan pada si fakir sampai Zubair mengizinkan. Itu hanyalah karena khawatir cemburu suaminya, atau dalam hal ini mengganggu kenyamanan suaminya Az-Zubair. Di sini kita jumpai husnu adabin, adab yang indah yang dimiliki oleh Asma. Wa karuma khuluqin, dan akhlak mulia yang dimiliki oleh Asma. Bentuk akhlak mulianya, dia tidak melakukan tindakan terhadap hartanya kecuali dengan izin suaminya. Dan Asma meminta si fakir itu untuk bertanya dan di hadapan Zubair, supaya Asma ingin mengeluarkan, ingin menampakkan mulianya akhlak Zubair dan keinginan Zubair, dan juga untuk melakukan kebaikan sehingga Zubair itu bersekutu dengan Asma dalam pahala. Fakana yabi'u, maka orang tersebut akhirnya jualan, ila an kasaba, sampai dia untung, sampai dia mendapatkan penghasilan dari jualan tersebut. Kemudian dan kejadian selanjutnya, fabi'tu al-jariyata, aku jual budak perempuan pemberian Nabi. Maka ini menunjukkan bolehnya menjual pemberian orang lain. Pemberian orang tidak harus dimanfaatkan sampai rusak. Ini setelah diberikan, maka kepemilikan 100% di tangan orang yang diberi. Boleh dipakai sementara waktu, dipakai sampai puas, atau kemudian dijual, diberikan, dan yang lain. Kata Al-Qurtubi, di sini Asma menjual budak perempuan milik dia pemberian Nabi atau pemberian Abu Bakar tadi ya. Tadi kita jumpai pemberian Nabi. Kalau yang di red sini pemberian Nabi. Asobat khadiman, ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun fa'atoha khadiman. Pemberian Nabi. Maka Asma menjual budak perempuan miliknya dari pemberian Nabi tanpa izin Zubair. Ini menunjukkan bahasanya seorang wanita punya hak penuh atas pengelolaan hartanya. Kalau harta itu milik seorang istri, maka dia punya hak penuh untuk mengelola hartanya. Mau kemudian dijual, mau dibeli, itu istri punya hak penuh min ghairi izni zauji, tanpa harus izin suami. Dan suami pun juga tidak boleh melarang istri untuk mengelola dan memanfaatkan hartanya. Idza lam yadurruhu dzalika, selama kegiatan tersebut tidaklah merugikan suami. Dengan istri keluar rumah, kemudian dalam rangka jual dan beli, maka komunikasi dengan lelaki lawan jenis, suami merasa tidak berbahaya, tidak masalah. Dengan hal tersebut, maka dia tidak boleh melarang. Namun suami boleh melarang istri manakala yu'ati ila dhalika, menyebabkan kerugian bagi rumah tangga karena sering keluar, karena melakukan transaksi jual beli misalnya, sehingga kondisi rumah terbengkalai, maka boleh baginya untuk melarang. Fadakhala alai az-Zubair, maka Zubair masuk ke rumah dan uang hasil penjualan budak perempuan itu ada di pangkuanku. Faqala az-Zubair, maka Zubair berkata kepada istrinya, habiha li, hibahkanlah uang tersebut untukku. Ya, maka hadis ini menunjukkan permintaan Zubair kepada Asma supaya Asma menghibahkan duit hasil jualan itu kepada dirinya, dalil bahasanya suami tidak punya otoritas atas harta istri. Suami tidak punya otoritas atas harta istri, ngambil seenaknya tidak boleh. Sehingga ini duit-duit milik Asma, maka bisanya bisanya sebagaimana Az-Zubair, hibahkanlah duitmu itu padaku. Tidak punya otoritas dan kekuasaan atas duit istrinya. Itlamilka lahu fi dhalik, dalam harta istri suami itu tidak punya kepemilikan. Dalam harta istri suami itu tidak punya kepemilikan. Qalat Asma, kemudian Asma mengatakan, ini qad tasadaqtu biha, aku duit ini telah aku sedekahkan. Maka di sini menunjukkan bahasanya bolehnya istri menghibahkan, mensedekahkan hartanya tanpa izin suaminya. Enggak ngomong-ngomong sama Zubair terlebih dahulu, duitnya itu sudah disedekahkan. Dan bolehnya istri kemudian bersedekah atau menghibahkan hartanya tanpa ngomong ke suami, itu boleh tanpa ada persyaratan harus berapa dari total semua harta istri. Ya, tanpa dibatasi sekian-sekian berdasarkan hadis ini. Demikian juga hadis tentang tentang hari raya, Nabi khutbah di hadapan perempuan kemudian memberitakan mereka sedekah, dan perempuan pada melemparkan bersedekah dengan memberikan kalungnya, cincinnya, gelangnya tanpa mereka izin pada suaminya masing-masing terlebih dahulu. Thank you. Nah, kemudian maka yang jadi sisi pendalilan tentu di ini Asma melakukan untuk sejumlah aktivitas rumah tangga. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, karena yakunu alayya saum, saya punya utang puasa Ramadan dan aku tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Asyghlu min Rasulillah atau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dimaknai dengan kesibukan kegiatan rumah tangga. Wa ana dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, akulah yang memilin kolaid kalung untuk ya, unta haji Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadaya dengan tanganku. Thumma qalladaha, kemudian Nabi yang memasangkan kalung itu. Wa asy'araha, kemudian Nabilah yang melukai unta itu. Wa ahdaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadikannya sebagai hewan hajiu. Ya, maka ada namanya hewan hajiu, hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram. Itu tepatnya untuk disedekahkan dagingnya pada orang-orang miskin di tanah haram. Nah, dan yang namanya hewan hewan hajiu itu dianjurkan untuk diberi kalung penanda. Nanti dikalungi apa? Ini tanda kalau ini hewan hajiu. Ya, ada yang bikin kalung. Yang bikin kalung itu Aisyah. Yang jadi mahalu syahid di sini. Fatal tu qala ida budunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang bikin kalung. Setelah kalungnya jadi, Nabi yang pasang. Kemudian di antara hal yang dituntunkan berkaitan dengan hewan hajiu ada namanya syiar. Syiar itu melukai punuk unta. Melukai punuk unta. Tanda digores, luka berdarah. Nih, punuk boleh jadi sebelah kiri, boleh jadi sebelah kanan. Ya, dan itu tanda kalau ini unta hajiu. Supaya dikenal oleh orang, seandainya unta ini tersesat, orang tahu kalau ini adalah unta hajiu, sehingga mereka tidak akan mengambil yang bukan haknya. Wa ahdaha, dan Nabi kemudian mengikarkannya sebagai hewan hajiu. Fama haruma alaihi syai'un, maka tidaklah haram atas Nabi satupun yang halal bagi Nabi. Artinya Nabi ketika mengirkakannya sebagai hajiu, Nabi belum dalam keadaan ihram. Nabi dalam keadaan belum ihram, semuanya masih halal. Semuanya masih halal. Artinya Nabi belum dalam kondisi ihram. Hadis ini dibawakan oleh Bukhari, diberi judul bab tentang orang yang mensyiar, yaitu melukai punuk unta dan memberikan kalung di Dzulhulaifah kemudian baru ihram. Maka riwayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari, tujuannya adalah mengisyaratkan sanggahan untuk pendapat Mujahid. Mujahid punya pendapat tidak boleh melakukan syiar kecuali orangnya sudah ihram. Kecuali orangnya sudah ihram. Maka Aisyah mengatakan Nabi melakukan syiar dan ketika itu semuanya masih halal. Berarti belum ihram. Maka perkataan Aisyah, summa qalladaha wa asy'araha wa maharuma alaih syai'un, menunjukkan bahasanya ihram terlebih dahulu bukan syarat sahnya taklid, syarat sahnya penggantungan kalung hajiu dan al-ish'ar, bukan syiar namun isyar. Namun isyar itu melukai punuk unta sebagai tanda kalau dia hewan haji. Ada riwayat dari tentang bentuk kalungnya itu gimana bentuk kalungnya. Ada riwayat dari Ibnu Umar, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, jika beliau itu memiliki hewan haji, mengirim haji dari Madinah, qalladahu bin Hudzaifah, maka dikalungi di Dzul Hulaifah di Bir Ali. Ya, Dzul Hulaifah sekarang terkenal dengan sebutan Bir Ali. Yukalidhu dikalungi dulu sebelum isyar. Wawa fimakanin wahid. Dan kalung sama isyar melukai tadi, melukai punuk tadi, semuanya dilakukan di tempat yang sama. Wawa mutajin ilal kiblati. Dalam keadaan beliau menghadap kiblat. Yukalidhu bina'lain. Dikalungilah hewan hajinya Ibnu Umar itu pakai dua sandal. Ini ya dikasih apa tali, talinya digantungi sandal. Nah itu yang namanya memasang kalung untuk hewan haji. Wa yush'iruhu, dan Ibnu Umar melakukan isyar di sisi kiri punuk unta. Maka kalau Ibnu Umar di sisi kiri. Nah, di riwayat yang lain Ibnu Umar itu yush'ir min syaqqil aisar, dari sisi kiri kecuali kalau sulit. Maka jika sulit maka isyarnya di punuk sebelah sisi kanannya. Maka jelaslah dari sini bahwasanya Ibnu Umar itu melukai hewan hajunya itu terkadang di sebelah sisi sebelah kanan, kadang di sisi sebelah kiri, mana yang longgar. Nah, isyar itu ada di sisi sebelah kanan, itu yang dianjurkan oleh Al-Imam Syafi'i. Sedangkan sebelah kiri itu pendapatnya Imam Malik dan Ahmad. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya yang namanya al-ish'ar, melukai punuk unta. Dan faedahnya adalah memberitahu bahwasannya ini hewan hadyu. Tujuannya supaya orang yang membutuhkan daging hewan hadyu, orang miskin di penduduk tanah haram, silahkan mengikuti dan menangkap kemudian menyembelih hewan semacam ini. Sudah ada qolaidnya, sudah ada kalungnya, sudah ada isyarnya. Dan ketika unta ini bercampur dengan yang lain, tamayazat, maka dia terbedakan. Oh, ini unta haji. Au dallat urifat, atau untanya tersesat, maka bisa diketahui. Ya, maka yang jadi mahalu syahid adalah fataltul qolaid, aku yang memilin dan membuat kalung untuk hewan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aktif Aisyah yang melakukannya. Kemudian wa anha, dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan, akulah yang membersihkan air mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar rumah untuk mengerjakan salat dan bekas air ada di kainnya Nabi. Maka Aisyah yang nyuci. Wa ana, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku dan Nabi mandi min ina'in wahidin, dari satu wadah air yang sama. Kilana junubun, kami berdua dalam keadaan junub. Itu junub karena hubungan suami istri. Di sini dalil bolehnya suami istri mandi bareng. Wa kana ya'muruni, dan adalah Nabi memerintahkan aku untuk pakai sarung, yaitu penutup antara pusar sampai lutut, Kemudian Nabi mencumbuku dalam keadaan aku haid. Wakan dan adini Nabi SAW mengeluarkan kepalanya ke arahku dalam keadaan Nabi itu posisinya itikaf dalam masjid. Dan akulah yang mencuci rambut Nabi, atau dalam bahasa kita ya, ngeramas rambutnya Nabi. Dan aku ketika itu dalam kondisi haid, dikatakan oleh Al-Bukhari. Dari Urwah rahimallahu ta'ala, Urwah ibn Zubair ditanya, apakah wanita haid itu boleh melayaniku, yaitu sang suami, atau apakah boleh dekat-dekat denganku seorang wanita dalam keadaan junub. Maka Urwah mengatakan, semua itu alayya hayyun, satu hal yang mudah bagiku. Kullu dhalika takhdumuni, itu semua, melakukan itu semua, takhdumuni, perempuan melayaniku, istriku melayaniku dalam keadaan itu semua. Wa laisa ala ahadin fi dhalika ba'sun, dan itu tidak mengapa atas siapapun. Karena Aisyah radhiyallahu anha cerita kepadaku bahasanya Aisyah itu menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia haid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mujawirun. Mujawirun artinya i'tikaf. Nama lain dari i'tikaf mujawarah. Fil masjid, di masjid Nabi mendekatkan kepalanya pada Aisyah dan Aisyah ada di rumahnya. Aisyah menyisir rambut Nabi dalam keadaan haid. Muttafaqun alaihi. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, akulah yang memberikan parfum dengan dua tanganku ini, hatta ini dua tanganku ini ketika Nabi ihram dan ketika Nabi halal saat ahalla, saat Nabi tahallul. Maka mau ihram Aisyah yang melumuri parfum di badan Nabi, setelah selesai tahallul Ibunda Aisyah juga yang melumuri parfum di badan Nabi. Qabla ayatufa, sebelum Nabi tawaf ifadah ke Mekah. Wabasatat yadaiha, dan Ibunda Aisyah sambil menjulurkan dua tangannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Taqdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.